Retirement Award Fuji Electric menjadi momen berkesan yang patut untuk dikenang sepanjang masa. Setiap dedikasi dan kontribusi dapat tersimpan dalam kenangan bila dikemas dengan begitu baik. Untuk itulah, souvenir menjadi langkah tepat dalam mengabadikan setiap momen spesial. Souvenir yang bermakna akan senantiasa menghidupkan momen dalam kenangan. Maka dari itu, secara khusus souvenir ini dirancang untuk Anda yang terlibat dalam momen istimewa ini. Lebih dari sekadar kenang-kenangan, souvenir pun mampu menjadi memori untuk setiap momen berkesan. Susun cerita Anda sesuai dengan momen istimewa yang menyertainya.